Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Sifat yang ke-8 dari sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sukhtu, yang bermakna marah atau murka. Persis seperti sifat yang ketujuh yaitu al-ghadab, yakni maknanya marah ataupun murka. Oleh as-sukhtu, sifat marah atau murka bagi Allah, ini adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'us salaf. Berarti Allah mempunyai sifat marah, sifat murka. Nah, kepada siapa? Kepada yang berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat marah ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan, karena berkaitan dengan kehendak. Ketika Allah berkehendak, Allah marah. Ketika Allah berkehendak, Allah murka. Nah, jadi sifat ada dua, sifat tsubutiyah ada dua, yang ditetapkan bagi Allah ada dua. Sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah marah. Kapan berkehendak, Allah murka. Dan sifat zatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat, seperti wajah, tangan, ya, mata, kaki, itu semua sifat zatiyah, berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang untuk membedakan ini sifat zatiyah, ini sifat fi'liyah, tinggal dilihat saja maknanya. Maknanya marah. Oh, ini berarti dengan kehendak. Kapan marah, kapan berkehendak, Allah marah. Sifat wajah, oh, ini berkaitan dengan zat. Sifat tangan, oh, ini berkaitan dengan zat. Itu saja, tinggal membedakannya. Nah, kalau sifat ridho, sifat apa ini? Fi'liyah. San, kenapa? Berkaitan dengan kehendak. Kapan berkehendak, Allah ridho. Kapan tidak, Allah tidak ridho. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan sifat as-sukhat ini, zalika bi'annahum muttaba'u ma askhatallah, yang demikian dikarenakan mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Mereka mendapatkan azab, mendapatkan siksa, mendapatkan bencana disebabkan mereka mengikuti atau mengerjakan apa yang Allah murka. Berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, kemaksiatan, akhirnya mereka diazab, mereka disiksa. Penyebabnya apa? Zalika bi'annahum, karena mereka ittaba'u, mengikuti atau melakukan ma askhatallah, apa yang Allah murkai. Jadi enggak mungkin Allah mengazab suatu kaum kalau tanpa sebab. Ya, Allah tidak akan membinasakan suatu kaum kalau tanpa sebab. Karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan merubah, mengambil nikmat yang sudah Allah berikan kepada seorang hamba, ya, kepada suatu kaum, melainkan karena kaum itu sendiri yang mengubahnya. Zalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Yang demikian itu Allah tidak akan mengambil, merubah suatu nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini senantiasa sering saya ingat-ingat supaya kita lebih bersyukur dengan nikmat Allah. Karena Allah tidak akan mengambil nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita melainkan karena kita sendiri yang merusaknya. Nah, diberikan akal sehat tapi dia mengkonsumsi minum-minuman keras, ya, yang memabukkan, akhirnya otaknya rusak. Nah, diberikan istri yang cantik, dia rusak. Dengan apa? Dengan meliarkan pandangan matanya kepada wanita-wanita di jalanan. Akhirnya kecantikan istrinya di rumah kalah dengan kecantikan wanita di jalan. Akhirnya apa? Nikmat memandang istrinya berkurang. Hati-hati para abah, ya. Barakallahu fikum. Jadi hakikatnya yang merusak, yang menghilangkan nikmat Allah itu adalah kita sendiri. Nah, wa kana min du'ain nabi, juga di antara doanya nabi Kata beliau, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku meminta perlindungan dengan keridhaan-Mu min sakhatik, dari kemurkaan-Mu. Berarti Allah menyematkan, Rasul menyematkan sifat murka kepada Allah. Allah marah, Allah murka. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan meminta perlindungan dengan kemaafan-Mu dari hukuman atau iqab-Mu. Hadis rawahu Muslim. Dari ayat dan hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat marah, mensifati sifat murka kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan murka dan marahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang harus kita fahami, marahnya Allah, murkanya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ya, tidak sama dengan murkanya makhluk. Ini yang harus kita yakini. Dan satu ayat yang harus selalu dihafal dalam masalah Allah dan makhluk adalah firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya, ya, dan yang lainnya. Wa ajma'as salaf, juga dalil ijma' bahwa para salaf, kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in bersepakat ala tsubuti sukhat lillah, akan tetapnya sifat murka bagi Allah. Fayajib itsbatuhu lahu, maka kita pun wajib menetapkan sifat marah bagi Allah min ghairi tahrif, dengan tanpa memalingkan dari makna zahirnya. Marah bagaimana? Semua kita pasti tahu makna marah itu apa. Maka itu yang ditetapkan, Allah marah. Jangan dipalingkan, marah berarti menghukum. Nah, karena belum tentu. Ya, kemarahan kemudian timbul hukuman, bisa jadi kemarahan disertai dengan pengampunan Allah. Ya. Jadi maknanya beda, marah dengan hukuman beda. Hukuman itu imbas atau akibat dari suatu kemarahan. Jadi maknanya beda. Wajib menetapkan sifat murka bagi Allah dengan tanpa memalingkan dari makna zahir. Marah ya marah. Wala ta'til, dengan tanpa meniadakan. Misal dengan mengatakan, kalau kami menetapkan sifat marah bagi Allah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk marah. Kalau gitu kita tolak saja Allah enggak punya sifat marah. Nah, berarti dia sudah terjatuh ke dalam penolakan sifat Allah. Wala takyif, menetapkan sifat tersebut dengan tanpa membagaimanakan. Marahnya Allah itu bagaimana ya? Ya, mungkin begini, mungkin begitu marahnya. Jangan, tidak boleh membayang-bayangkan atau menghayal-hayalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtsil, menetapkan dengan tanpa menyerupakan. Dengan mengatakan marahnya Allah seperti marahnya makhluk. Tetapi cukup diyakini bahwa itu adalah sukhtun hakiki, kemarahan yang hakiki, kemarahan yang hakiki yaliku billah, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Allah Maha sempurna, Allah Maha agung, maka sifatnya pun pasti sempurna. Sifatnya pun pasti agung. Nah. Wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Adapun ahlu ta'til siapa? Ya, empat orang di atas, empat golongan di atas semuanya yang memalingkan dari makna zahir, mereka ahlu ta'til. Yang menta'til, yang menolak sifat Allah, mereka ahlu ta'til. Yang membagaimanakan sifat Allah, mereka ahlu ta'til. Yang memisalkan Allah dengan makhluk, mereka ahlu ta'til. Semuanya digolongkan sebagai ahlu ta'til. Penolakan. Ada yang menolak kesempurnaan Allah, ada yang menolak makna zahir, ada yang menolak ya, keesaan Allah dan lain sebagainya. Nah. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, dan kami membantahnya dengan apa yang ada dalam kaidah keempat. Ada yang mau menyebutkan kaidah keempat? Siapa, apa aja? Satu, menyelisihi zahir dalil. Ketika mengatakan marah artinya menghukum, menyelisihi zahir dalil. Zahir dalilnya apa? Marah, murka. Ya marah, ya murka, bukan hukuman. Maka kalau ada yang mengatakan hukuman, berarti dia telah menyelisihi zahir dalil. Bantahan yang kedua, menyelisih kaidah salaf. Kaidah salaf, ketika disebutkan makna marah, mereka faham marah itu apa, sehingga cukup menetapkan ya Allah mensifati sifat marah sesuai dengan keagungannya, tidak kemudian diserupakan, tidak kemudian mereka bagaimanakan. Nah, kemudian bantahan yang berikutnya, tidak mempunyai dalil yang sahih. Enggak punya. Coba minta dalilnya. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa marah artinya membalas, maknanya menghukum? Tidak mempunyai dalil. Nah, sehingga ini kaidah keempat akan selalu sering kita bacakan, maka kita harus hafal kaidah keempat tersebut. Karena ini kaidah umum dalam semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita pasti akan ketemu dengan orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sifat yang ke-9. As-sifatut tasi'ah, sifat yang ke-9. Al-karohah. Ma mana al-karohah? Hah? Membenci. Kalau makruh, dibenci. Ya. Kalau misalnya hukumnya makruh, berarti hukumnya dibenci. Kalau al-karoha, sifat membenci. Nah, berarti Allah mensifati sifat membenci. Dalilnya adalah afan. Sifat al-karoha, sifat membenci. Ini sifat apa ini? Zat atau berkaitan dengan fi'il? Fi'il ya, membenci. Allah membenci siapa yang dia kehendaki. Berarti al-karoha sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah murka. Baik, sifat al-karoha, kebencian ini, sifat benci ini adalah minallah liman yastahiquha, dari Allah untuk yang berhak mendapatkan kebenciannya. Siapa yang berhak mendapat kebencian dari Allah? Siapa? Yang bermaksiat kepadanya. Enggak mungkin orang beriman, rajin ibadah, sesuai dengan sunnah, orang soleh, dibenci sama Allah. Enggak mungkin. Maka yang berhak mendapatkannya adalah mereka yang bermaksiat kepadanya, entah dengan kesyirikan, atau kebidahan, atau kemaksiatan. Sifat ini, sabitatun bil kitab, ditetapkan dengan Al-Quran, wasunnah, dengan dalil sunnah, wa ijma'i salaf, dengan ijma'nya kesepakatan para salaf. Ingat bahwa ijma', ketika kita mendengar kata ijma', itu perkaranya sangat besar. Ketika mendengar perkara ijma', ini perkaranya sangat sangat besar. Karena ada satu saja yang menyelisihi, tidak lagi disebut ijma'. Maka kalau ijma'us salaf, ijma'us sahabah, semua sahabat sepakat, berarti ini bukan main-main. Enggak mungkin dikatakan ijma' kalau ada satu saja yang menyelisihi. Maka dikatakan ijma', ini berarti luar biasa, semuanya sepakat. Baik. Adapun dalil dari Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, "Walakin karihallahum bi'asahum." Akan tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang munafik. Nah, yang beralas-alasan ketika diperintah untuk perang, ya, beralasan ini, alasan itu, padahal hakikatnya Allah membenci keberangkatan mereka. Kenapa? Karena ketiadaan iman di dalam hati mereka. Nah, kemudian dalil dari sunnah, tadi dalil dari Quran atau ayat 46, dalil dari sunnah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, kata beliau, "Innallaha karihalakum qila wa qala wa kasratu suali wa idha'atil mal." Nah, sesungguhnya Allah kariha, membenci, lakum, untuk kalian, qila wa qala, desas-desus atau katanya-katanya. Ini terutama di zaman sekarang, zaman modern, ya, seseorang sangat mudah sekali untuk menyebarkan berita-berita yang mereka belum ketahui kebenarannya. Dapat info langsung disebarkan. Naam. Barakallahu fikum. Ini tukang bakso ini ada daging babinya. Oh, langsung disebarkan. Akhirnya ya, menjadi sebab kerusakan, ya, kerugian orang lain. Permusuhan orang lain. Gara-gara apa? Qila wa qala, katanya-katanya, isu-isu yang tidak mereka tasabutkan. Dan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan katanya-katanya. Ya, maka barakallahu fikum, ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati saya pribadi dan teman-teman sekalian, jangan mudah untuk menyebarkan berita sampai jelas kebenarannya. Wa kathratu su'ali, Allah membenci banyak bertanya. Loh, kok Allah benci banyak bertanya? Bukankah di hadis disebutkan miftahul ilmi as-su'al, kuncinya ilmu itu bertanya? Kok bertanya dibenci? Ya. Pertama, yang harus kita pahami, tidak ada pertentangan dari firman Allah dengan sabda Rasul. Nah, maksud kasratus su'al yang dibenci Allah, banyak bertanya yang dibenci adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah ditanya, ya Syekh, apakah iblis punya istri? Ya. Apakah iblis punya istri? Maka kata Syekh, kalau saya bilang punya istri, manfaatnya apa buat kamu? Enggak ada manfaatnya. Kalau saya bilang iblis enggak punya istri, manfaatnya apa buat kamu? Enggak ada. Uskut, diam. Tanyalah sesuatu yang bermanfaat. Tanya tentang sholat, tanya tentang zakat, tanya tentang puasa. Itu yang dimaksud banyak bertanya yang dibenci, yaitu bertanya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Alien itu ada enggak? Pertanyaannya, kalau alien itu ada, manfaatnya apa buatmu? Madorotnya apa buatmu? Enggak ada manfaatnya, enggak ada madorotnya. Ya kan? Maka jangan bertanya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Atau bertanya hanya dalam rangka untuk menjatuhkan, ya, kemuliaan syekhnya, gurunya. Ya, dia sudah tahu hukumnya, dia bertanya. Nah, ketika ada yang berbeda, dia jatuhkan gurunya. Katanya begini, katanya begitu. Nah, barakallahu fikum. Atau untuk menguji syekhnya, menguji gurunya. Ini kayaknya syekh enggak tahu nih hukumnya. Ini kayaknya syekh, ustaz enggak tahu nih hukumnya. Ditanya supaya apa? Mempermalukan mereka di kalangan atau di depan murid-muridnya. Ini pun sama, bertanya, ya. Banyak bertanya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang sudah tahu hukumnya, sudah tidak perlu ditanyakan. Kecuali memang untuk memastikan apakah benar. Tapi kalau hanya untuk mengatakan, wah kayaknya saya enggak bakal tahu nih, tanyalah. Dia enggak tahu berarti akan jatuh kredibilitasnya di depan murid-muridnya, enggak tahu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wa idha'atul mal, Allah benci dengan orang-orang, ya, Allah benci dengan menyia-nyiakan harta. Ya, dengan apa saja hal-hal yang bisa masuk ke dalam pembahasan ini, menyia-nyiakan harta. Ya. Tidak ada manfaatnya untuk dirinya, untuk dunianya ataupun untuk agamanya. Nah, misal merokok. Ya. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Yang tidak ada manfaatnya, membuang-buang harta, ya, kufur terhadap nikmat Allah, tidak menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya untuk manfaat, dia buang, dia bakar. Coba kalau dibelikan beras, dibelikan, ditabung untuk naik haji, untuk umroh, sudah terkumpul berapa, ya kan? Merokok sehari 20 ribu, dikali sebulan sudah berapa? 600 ribu, ya, dikalikan setahun, nah, dikalikan 2 tahun, 3 tahun, bisa naik haji. Nah, subhanallah. Termasuk ya, zaman sekarang ikhwah enggak merokok, tapi boros dengan kuota. Ya, ini juga sama termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Barakallahu fikum. Ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sama idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nasallallahu salamah wal afiyah. Hadis rawahu Bukhari. Baik, wa ajma'a salaf, juga para salaf telah berijma' ala thubuti dzalik, akan tetapnya sifat itu, yakni sifat membenci bagi Allah. Fayajib, maka wajib itsbatuhu, menetapkan sifat itu, min ghairi tahrif, dengan tanpa memalingkan dari makna zahir. Tahrif, memalingkan dari makna zahir. Nah, Wala ta'til, dengan tanpa meniadakan, dengan menolaknya, tidak boleh. Cukup tetapkan itu bagi Allah dengan tanpa menolak. Kalau kami tetapkan sifat membenci, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk membenci. Kalau begitu kita tolak saja, Allah tidak membenci. Nah, jatuh dia ke dalam pentaktilan atau peniadaan sifat Allah. Wala takyif, menetapkan dengan tanpa membagaimanakan. Ya, bencinya Allah bagaimana ya? Dia bayang-bayangkan, dia hayal-hayalkan, mungkin begini, mungkin begitu, tidak boleh. Wala tamtsil, menetapkan dengan tanpa menyerupakan. Bencinya Allah ya sama seperti bencinya makhluk, ini namanya menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Sama, hukumnya haram, terlarang di dalam memahami sifat Allah. Tetapi apa? Wahiya karohatun haqiqiyatun minallahi taliqu bih. Itu adalah membenci, benci yang hakiki, nyata, ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Allah maha sempurna, Allah maha agung, sifatnya pun pasti sempurna, sifatnya pun agung. Wa fastar ahlu ta'til al-karohah, al-karohata bil-ib'ad. Ahlu ta'til, ya, empat golongan di atas, mentafsirkan atau memaknai al-karohah dengan al-ib'ad, menjauhkan. Membenci artinya menjauhkan, kata ahlu ta'til. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, dan kami membantahnya dengan apa yang ada dalam kaidah keempat. Satu, apa? Menyelisih zahir dalil. Atas dasar apa? Al-karohah tidak difahami dengan al-ib'ad, menjauhi. Coba lihat di kamus. Kariha, maknanya apa? Menjauhi atau membenci? Maknanya membenci. Maka saat Anda mengatakan al-karoha, maknanya menjauhkan, Anda sudah keluar daripada zohir dalil. Bantahan yang kedua, menyelisihi caranya salaf dalam memahami sifat Allah. Bantahan yang ketiga, tidak mempunyai dalil yang sahih atas apa yang mereka katakan. Minta dalilnya. Mana dalilnya? Anda mengatakan bahwa membenci itu artinya menjauhkan, tidak bisa mendatangkan dalil. Barakallahu fikum. Ini bantahan yang ada dalam kaidah keempat, yang harus dan wajib kita semua untuk menghafalkannya di luar kepala. Harus hafal di luar kepala. Maka sering saya ulang-ulang supaya nempel di ingatan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ada pengaduan, katanya dia kesusahan di dalam memahami pembahasan sifat-sifat Allah. Maka saya katakan ini pembahasan yang sangat mudah. Ini pembahasan yang sangat mudah. Cukup yakini Allah punya wajah, misalnya dalam sifat wajah. Allah punya wajah, ya sudah. Allah punya wajah. Wajahnya sesuai dengan keagungannya, enggak sama dengan makhluk, sudah. Itu yang pertama. Allah punya wajah yang hakiki, Allah punya sifat-sifat yang hakiki, Allah maha sempurna, maka sifatnya pun sempurna. Satu, sudah selesai. Kemudian dalam sifat Allah enggak boleh membagaimanakan, enggak boleh menyerupakan, tidak boleh menolak. Selesai. Sangat mudah, ya. Barakallahu fikum. Sangat mudah di dalam memahami sifat-sifat tersebut, ya, dalam memahami pembahasan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak diminta untuk berpikir banyak, ya. Dibandingkan kita belajar fikih, usul fikih, ilmu nahu, lugah, harus mikir banyak. Tapi dalam masalah sifat Allah, cukup ketika mendapatkan Allah punya sifat wajah, tetapkan, ya, Allah punya sifat wajah, Allah punya wajah, Allah marah, Allah murka, Allah cinta, Allah ridho, selesai. Ridhonya Allah, wajahnya Allah, murkanya Allah, tangan Allah, sesuai dengan Allah, kesempurnaannya. Allah maha sempurna, semua sifatnya pun sempurna, selesai. Tidak perlu mikir-mikir banyak. Nah, kemudian dalam sifat Allah enggak boleh membagaimanakan, enggak boleh memisalkan, tidak boleh meniadakan, tidak boleh keluar dari dohir dalil. Selesai, sudah. Sangat mudah sebenarnya. Terlebih kita sering ulang-ulang, maka barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah kemudahan, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik di dalam memahami agamanya. Nah, dan ini permasalahan akidah. Permasalahan akidah yang sangat mendasar dalam sifat-sifat Allah. Ini juga termasuk pembahasan tentang apa? Keimanan. Ini termasuk rukun iman ini. Ya, membahas nama dan sifat Allah termasuk rukun iman. Apa rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidaklah dikatakan beriman kepada Allah, tidaklah dia sempurna keimanannya sampai meyakini empat hal. Seseorang tidak dikatakan telah beriman kepada Allah dengan sempurna sampai dia menerapkan empat hal dalam keyakinannya. Satu, yakin bahwa Allah itu ada. Satu. Dua, yakin bahwa Allah itu esa dalam hal rububiyah, dalam hal penciptaan, Allah satu-satunya. Dalam hal pemberian rezeki, Allah satu-satunya. Dalam hal mengatur alam semesta, Allah satu-satunya. Ya, mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Tiga, mengesakan Allah dalam hal uluhiyah. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ya, sehingga ibadahnya hanya untuk Allah. Yang keempat, iman, yakin bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna. Nama-nama dan sifat yang agung. Sehingga Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut. Maka pembahasan sifat ini, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama. Iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus benar-benar ya mengimani dan meyakini sifat-sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Tidak boleh kita berselisih dalam masalah ini. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para salaf, mereka sepakat dengan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.